Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa na'afidatu lil muttaqin wa la'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yamikin amma ba'd. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat pada hari yang berbahagia ini dan lagi menyambung kuliah kita dengan menggunakan kitab tafsir Ayatul Ahkam oleh Profesor Dr. Muhammad Ali Al-Fabuni. Dalam kuliah lepas kita dah selesai membicarakan berkaitan dengan at-ta'yu baina Safa wal Marwah, adakah ta'yu di antara Safa dan Marwah, iaitu suatu pekerjaan yang menjadi suatu rukun dalam ibadah haji mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Dan kita dah lihat bagaimanakah khilaf ulama yang berlaku dalam persoalan tersebut, dan yang manakah al-qawlu rajih, manakah pandangan yang kuat dan manakah pandangan yang lemah di antara pandangan para ulama tersebut. Dan kita telah memberikan taklif, penjelasan perincian berkaitan dengan bagaimana kita yang dalam mazhab Syafi'i hari ini yang menerima bahawa ta'yin itu sebagai rukun, tetapi kita beramal dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh mazhab Abu Hanifah, yang walaupun ta'yin itu rukun pada pandangan kita mazhab Syafi'i, tapi seandainya terhalang daripada melakukannya tetap kita membayar dam. Jadi bayar dam itu adalah mengikut pandangan mazhab Abu Hanifah bagaimana kita bincang dalam kuliah lepas. Okay. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian kita nak melihat sambungan, iaitu tajuk yang baru yang bertajuk Kitman Al-Ilmi Syara', soal menyembunyikan hukum syara', ilmu syara'. Bila sebut ilmu syara', Al-Ilmi Syara', maksudnya ilmu syara', ilmu syara'. Jadi bila sebut ilmu syara', ataupun dalam buku kita terjemah dengan perkataan ilmu agama, saya tak seronok dengan perkataan ilmu agama sebab inilah, kalau kita guna macam ni, inilah yang membenarkan istilah mensekularisasikan ilmu, pensekularisasian ilmu, iaitu kita yang telah memisahkan ilmu, satu ilmu agama yang satu ilmu tak agama. Nah, jadi yang dinisbahkan pada ilmu agama apa dia? Kita nisbahkan ilmu agama tu kepada ilmu-ilmu yang ustaz-ustaz belajar dekat universiti. Jadi ilmu yang engineer belajar tu bukan ilmu agama. Jadi itu tak betul lah. Jadi definisi ataupun terjemahan yang diberikan oleh pengarang kita, oleh penterjemah buku ini, Kitman Al-Ilmi Syara'i dengan hukum menyembunyikan ilmu agama, saya tak tahu terjemahan dia. Jadi Kitman Al-Ilmi Syara'i di sini maksudnya menyembunyikan ilmu syariah, ilmu syara'. Jadi bila sebut ilmu syara', kita dah bincang dalam kuliah awal dulu. Maka bila sebut syariah, syariah ertinya ialah hukum yang diturunkan, divine law, hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya ready made, dah siap package Allah Taala turunkan dalam bentuk Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita sebut hukum syar'i, maka kita mengeluarkan ilmu-ilmu lain daripada hukum syar'i tersebut, iaitu kita keluarkan ilmu berkaitan dengan kejuruteraan, ilmu berkaitan dengan banking, ilmu tentang yang lain-lain itu. Kerana ilmu-ilmu itu yang dalam disiplin pengajian moden ini tidaklah diras betul-betul daripada Al-Quran dan Sunnah, kecuali ada di sana general principle, prinsip-prinsip umum yang memandu perjalanan tersebut. Macam saya kerja di bank, secara khususnya zaman Nabi tak pernah ada satu institusi yang nama bank, tak ada. Tetapi dari sudut banking business, business activity perbankan ada dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan disebut sebagai mudharabah, masyarakat, murabahah, baik di taksir, baik di zaman Aziz dan sebagainya. Maka itu ada asas yang para ulama detailkan dalam kitab yang disebut, dalam bab yang disebut sebagai bab fiqh muamalah, fiqh muamalah. Tapi nak cari bank zaman Nabi memang tak ada lah, kan? Bank zaman Nabi memang tak ada. Okey, jadi ilmu syarak yang ada ni ialah general principles yang berkaitan dengan Islamic commercial contract. Itu ada. Islamic commercial contract, apa ni, bank tadi, jual beli murabahah, musyarakah, mudharabah, itu ada. Tetapi implementation dia, macam mana nak lahirkan produk based on this contract, itu ialah persoalan modern. Itu adalah persoalan modern. Jadi itu balik kepada economic needs, keperluan ekonomi masyarakat. Maka kegiatan perniagaan Islam mesti mesti dilakukan untuk membolehkan ekonomi ni tadi dicapai oleh masyarakat. Jadi itu benda baru. Yang asal datang dari syariah, ready made adalah general principle yang mentadbir tentang bagaimana kesepakatan transaksi berlaku di kalangan masyarakat. Jadi itu bila kita nak sebut ilmu syarak, bila kita nak sebut ilmu syarak. Kenapa saya tak setuju dengan pengarah penterjemah buku menterjemahkan hukum menyembunyikan ilmu agama? Sebab seolah-olah di sana telah disekularisasikan ilmu. Satu, ilmu agama. Yang kedua, ilmu bukan agama. Sedangkan semua ilmu ini adalah ilmu agama. Jadi kalau kita nak terjemah, patut terjemah dengan ilmu syariah, ataupun ilmu syarak. Jadi ilmu syarak kita refer kepada yang sifatnya ready-made, divine daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ilmu-ilmu yang baru datang, kan? Ilmu-ilmu yang baru datang, yang hasil perkembangan manusia, baru tercetusnya ilmu baru tersebut, maka ilmu tersebut kita tak kategorikan dia sebagai ilmu syarak. Okey. Ada soalan? Faham tak? Tak jawab. Okey, itu filosofi lah, falsafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى بفرمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami Allah Ta'ala turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk setelah daripada kami menerangkan akan ia kepada manusia di dalam Al-Kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilaknat mereka itu oleh orang-orang yang melaknat, oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Innal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang kemudian daripada itu bertaubat. Wa aflahu, dan dia melakukan pembaikan, dia memperelokkan kembali. Wa bayyanu, dan kemudian dia menerangkan kembali. Fa ulaika atubu ilaihim, mereka itulah yang telah aku terima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, sesungguhnya aku Tuhan yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Subhanallahi wa bihamdih. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat ini ialah ayat yang sababun nuzul, sebab turun yang disebutkan oleh pengarang kitab kita berkaitan dengan kenapa tak ayat ini diturun. Katanya nuzilat hadhil ayatul karimah fi ahli kitab hina su'ilu amma ja'a fi kutubihim min amri nabi sallallahu alaihi wasallam fakatamuhu wa lam yukhbiru anhu hasadan wa baghada. Ayat itu turun berkaitan dengan sekumpulan daripada ahlul kitab. Ahlul kitab. Okey, ahlul kitab ni definisinya kita akan lihat lepas ni. Apa dia yang disebutkan sebagai ahli? Tetapi biasanya ahli ni memberi dua maksud dalam bahasa Arab. Satu, keluarga. Jadi yang kedua, orang yang expert. Orang yang expert, subject matter expert tentang Alkitab, itu dipanggil ahlul kitab. Itu dipanggil orang yang expert tentang Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah dirujuk kepada kitab Yahudi. Walaupun Alkitab ini juga digunakan untuk melihat kepada Al-Quranul Karim, secara khusus dirujuk kepada Yahudi. Walaupun Allah juga menyebut tentang Alkitab. Okey. Apabila mereka ditanya tentang apa yang ada dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan tentang perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila pemimpin-pemimpin agamawan-agamawan ahlul kitab Yahudi di Madinah ditanya mereka tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apakah yang ada dalam kitab mereka berkaitan dengan Muhammad, fakatamuhu, mereka diam ataupun mereka menyembunyikan. mereka tidak memperlihatkan perkara yang sebenar yang ada dalam kitab mereka. Walam yukhbiru anhu hazalan wa baghada, dan mereka tidak memberitahu tentangnya, tentang Muhammad, kerana hasadan wa baghada, sebab mereka hasad, mereka dengki dengan kedatangan Muhammad dan mereka marah dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa at-Tayyuti fi Darul Mansur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Mu'adh bin Jabal wa ba'd ashabi sa'adu nafaran min ahdar al-yahud an ba'di ma fi at-Taurat fakatamuhum iya wa abaw an yukhbiruhum fa anzalallahu fihim innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda. Jadi disebut dalam kitab Ad-Dar Al-Mansur oleh Al-Imam As-Sayyuti daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa satu hari Mu'adh bin Jabal, Mu'adh bin Jabal ni ketua bagi orang-orang Ansar. Mu'adh bin Jabal salah seorang pemimpin orang Ansar. Okey, ketua utama dia Sa'ad bin Mu'adh. Mu'adh bin Jabal dia bersama dengan sekumpulan sahabat, dia bertanya kepada sekumpulan daripada Ahbar Al-Yahud, sekumpulan daripada pendeta-pendeta agama Yahudi, tentang apa yang ada dalam kitab Taurat berkaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakatamuhum iya, mereka tidak memberitahu yang betul, mereka menyembunyikan tentang Muhammad, sedangkan Muhammad ni Allah Ta'ala dah beritahuan lah tentang kedatangan Muhammad dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil, dan mereka enggan untuk beritahu kepada Mu'adh bin Jabal dan sekumpulan sahabat tentang Nabi. Maka berkaitan dengan mereka ini Allah Ta'ala menurunkan ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Mereka sesungguhnya orang-orang yang membunyikan apa-apa yang kami turunkan di antara daripada keterangan-keterangan dan petunjuk setelah daripada kami menerangkan ia kepada manusia dalam Al-Kitab, iaitu ayat kita baca ini. Jadi sebab turun ayat ni apa? Iaitu secara khusus berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Berkaitan dengan orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, Ahbarul Yahud, yang bila mana ditanya kepada mereka oleh Mu'adh bin Jabal tentang Muhammad, adakah cerita tentang Muhammad dalam kitab Taurat yang sebenarnya ada, tapi mereka tidak mahu memperihalkan tentang Muhammad, mereka enggan untuk cerita tentang Muhammad sebab hasad dan wabarata, sebab hasad, mereka dengki dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, sebab apa tuan? Sebab orang Yahudi ini, mereka mendakwa mereka sebagai abna Allah, mereka mendakwa mereka ni anak-anak Allah. Dan memang sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Ibrahim disebut sebagai abun anbiya, bapa kepada segala nabi. Nabi-nabi yang ada lepas daripada Nabi Ibrahim keseluruhannya adalah nabi untuk orang Yahudi. Keseluruhannya ialah nabi untuk Bani Israel. Israel itu nama kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ini nama kepada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim, فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ, dan kami sampaikan berita gembira kepada dia, Ibrahim, tentang lahirnya Ishaq, dan di belakang Ishaq itu adalah Yaakob. Jadi nama lain bagi Yaakob ialah Israel. Maka semua nabi yang datang lepas daripada Israel, lepas daripada Nabi Yaakob alaihissalam, sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi itu adalah nabi untuk Bani Israel. Jadi bila datang seorang nabi yang bukan keturunan mereka, mereka tak boleh terima. Mereka tak boleh terima. Mereka tahu tentang akan datang seorang nabi akhir zaman, tetapi bila tengok-tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, yang Allah Taala sebut mereka ni amat kenal tentang nabi ini, amat kenal. Ya'lamu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam Quran Allah sebut orang Yahudi ni ya'rifunahu. Mereka ni kenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, macam mereka kenal anak mereka. Macam mereka kenal anak mereka. Kan macam kita contoh pergi ambil anak kat sekolah tu kan. Anak tu depan pintu pagar, semua pakai seluar biru banyak kan. Dari jauh dapat cam dah anak sendiri. Betul. Kecuali bapak yang jenis keluar pagi balik tengah malam tu kan. Tapi dari jauh dia kenal kan. Ataupun pernah pergi ambil isteri keluar pejabat, tertukar bawa balik isteri orang lain kan. Kenal. Kan terbawa balik anak orang tak jadi kan. Jadi Allah Taala sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Muhammad macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Maksudnya mereka kenal sungguh, tetapi oleh kerana Muhammad bukan keturunan mereka, hasad, mereka malah, mereka hasad, maka mereka menyembunyikan hakikat bahawa nabi sebenar itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dalam masalah mereka inilah Allah Subhanahu wa Taala telah pun telah pun mengkritik, Allah Ta'ala telah pun menghina, telah pun mengecam tindakan mereka. Mereka mengetahui Alkitab, tahu hukum yang ada dalam kitab, dalam Quran, dalam kitab Taurat, tetapi tidak mahu memberitahu perkara yang sebenar. Maka Allah sebut, ini ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'anun. Sesungguhnya mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, dan mereka mendapat laknat daripada makhluk-makhluk yang melaknat. Jadi ayat ini secara khusus berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Okey, secara umum kita akan lihat sekejap lagi insya-Allah. Okey. Jadi tafsir ayat ini tuan-tuan sekalian. Yang pertama sekali ialah persoalan bila Allah Taala menyebutkan dalam ayat ini tentang Al-Kitab. Allah Taala menyebut innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Apakah maksud fil kitab itu? Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk dalam Al-Kitab. Apa maksud kitab itu? Jadi disebutkan oleh pengarang kita, dia kata al-muradu bil kitab al-kutubul lati anzalaha Allah li hidayatil bashariyah. Fa alif lam takun min jinsi mithluha fi qawlihi ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr. Wa qila al-muradu bil kitab at-tawrat wal injil. Okey. Fatakunu al lil ahdithihni. Okey, saya baca yang Arab sebab penterjemah kitab Melayu dia tak terjemah habis. Dah, dia terjemah separuh saja. Okey. Maksud Al-Kitab di sini ialah kitab yang Allah Ta'ala turunkan untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Itu maksud fil kitab. Setelah kami pegangkan keterangan-keterangan, setelah kami turunkan keterangan-keterangan dan petunjuk dalam Al-Kitab. Kan? Sebab itu sebut kitab. Ya. Sebut Quran pun ada lain. Cuba beli Indonesia. Saya nak beli koran. Apa dia bagi? Surat khabar. Koran di Indonesia surat khabar. Tapi dapat tak orang Melayu kan? Yang kena tulis tak kena. Ya, dia tulis tak? Tak kena. Q-U-R kan? Kena letak apa ni? Apa kata? Kan? Koma ada tu? A N. Kalau nak transliterasi, A tu kena letak garis panjang atas. Pergi dekat simbol, dekat word tu, cari simbol tu. Yang A yang jenis ada garis panjang. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan huruf mat. Quran ada kan? Jadi itu transliterasi. Okey. Jadi bila tulis tak betul, dia bacanya koran. Kan? Koran. Macam saya present paper di Kuching tu. Ada seorang tokoh Malaysia, saya tak nak sebut nama tu, tak kenal. Dia sebut ayat-ayat kaki dan zanni. Ayat-ayat kaki dan zanni. Saya dah penimpan dia kaki menentang apa pula. Rupa-rupanya ayat-ayat qat'ani dan zanni. Jadi bila tulis Q-A-T-I, dia pergi baca ayat-ayat kaki. Saya ingat kilo tak apa. Dan itu bila sebab tu nak mengaji, jangan mengaji ikut Rumi, mengaji ikut Jawi. Baca Quran, dia boleh baca Quran betul-betul dengan tulisan Arabnya. Jangan baca Quran dengan tulisan Rumi. Nanti bacanya tak betul. Okey. Jadi Al-Kitab ini, bila Allah sebut Al-Kitab, Al, dia dalam bahasa Arab disebut sebagai Ma'rifah. Ma'rifah dengan Nakirah. Dan dia dah beri maksud lain. Jadi maksud Al-Ahduzihni. Jadi bila ayat ni turun saja kepada orang Islam, orang Islam terus dapat faham Al-Ahduzihni, dia maksud tahu dah. Ya. Macam Al ni dalam bahasa Inggeris the lah, the kan. Macam kalau sebut he kick a ball, the ball kan, the tu maksudnya Al-Ahduzihni. Dia tak refer pada bola lain melainkan bola tadi, bola yang disepak. Bola kan, bola yang disepak. Jadi Al-Kitab di sini, orang Arab bila turun ayat ni alatuk, dia tak refer pada Quran, refer kepada Al-Taurat dengan Al-Injil. Dia refer kepada Al-Taurat dengan Al-Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Allah Subhanahu wa taala menggunakan abara bi ismil isharatil ba'id, bila Allah taala mentakbirkan dengan isyarat jauh, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu. Dalam bahasa Arab bila kita mengaji tentang nahwu Arab tuan-tuan sekalian, kita ada tiga pihak dan tiga pasti. Yang pertama al-mutakallim, al-mukhatab dengan al-ghaib. Kan? Pihak pertama, pihak kedua dengan pihak ketiga. Okey, pihak pertama orang yang bercakap, mutakallim. Mutakallim dia refer kepada ana, nahnu, saya, kami kan, ataupun I kan, ataupun apa lagi, we kan. Dan kemudian orang yang kita mukhatab, orang yang kita berkhutbah kepadanya, kita bercakap dengan dia, itu cakap pati. Kan? Okey. Kemudian orang yang tak pasti, tak ada dalam majlis, tapi kita refer untuk dengan barang, kan? Yang kita guna kata isyarah, kita tunjuk dia, mereka. Kalau yang depan, awak, kamu, kan? Jadi perkataan ula'ika ni sepatutnya refer jauh. Ula'ika ni sepatutnya refer jauh. Tetapi kenapa Allah Ta'ala, sedangkan yang sepatutnya ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi, yang orang Yahudi tu betul-betul duduk depan Nabi dekat Madinah, kenapa dia refer jauh? Kenapa Allah Ta'ala tak menggunakan dalika? Dan mereka, orang ini, dalika ni menjadi dekat. Dan kalau orang Arab disebut dalika, maksudnya refer benda yang dekat, dalam jangkauan. Tapi jauh disebut ula'ika, mereka, mereka itu. Allah Ta'ala boleh menggunakan perkataan dalika yal'anuhumullah? Tidak. Tapi Allah gunakan perkataan ula'ika yal'anuhumullah. Apa tujuan? Tujuannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu mentakbihkan, nak menunjukkan betapa buruknya orang yang tahu tentang satu hukum hakam agama tetapi menyembunyikan hukum hakam agama tersebut. Ha, betapa buruknya perilaku bila orang yang tahu tentang hukum hakam agama tetapi dia menyembunyikan hukum hakam agama tersebut. Ha, jadi kerana itulah Allah sebut ulaika. Itu yang pertama. Yang kedua, pengarang kita tak terjemah. Terjemahan tak tulis. Kenapa Allah Ta'ala guna ulaika yal'anuhumullah? Kenapa Allah tak sebut ulaika nal'anuhumullah? Sedangkan di hadapan Allah gunakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Nah, itu maksudnya kami. Kenapa tiba-tiba di hujung Allah tak refer kami? Allah refer kepada Allah, lafzul jalalah. Kenapa Allah tak kata ulaika nal'anuhum? Mereka itu orang yang kami laknat. Tetapi Allah tak guna begitu. Allah guna ulaika yal'anuhumullah. Mereka ini orang dilaknat oleh Allah. Allah sendiri cakap, tapi Allah tak refer kami. Allah refer kepada nama dia, lafzul, lafzul jalalah. Ha, lafaz yang agung, iaitu nama Allah. Apa tujuan? Tujuan yang disebutkan oleh pengarang kita, dia kata ala sabilil intifar li tarbiyatil mahabah. Ha, iaitu nak menunjukkan deviation daripada maksud asal, iaitu Allah nak menunjukkan mahabah. Ha, dalam bahasa Arab, ha, ini perkataan. Okay. Ya, antara hal mahabbah dengan al mahabbah ini cukup. Orang lain pun sama saja. Tapi mana ada yang lain? Maka ada perkataan al mahabbah dengan perkataan al-mahabbah. Okay. Al-mahabbah maksudnya benci. Al-mahabbah saya tidak suka mahabbah. Al-mahabbah dengan al-mahabbah. Kan? Tapi kalau tulis ke Melayu M-A-H-A-B-A-H juga jadinya. Kan? Tapi maksud yang di sini ialah al-mahabbah, iaitu Allah Ta'ala menunjuk kebencian sampai Allah tak nak bercakap dengan dia, seolah-olah kami benci dia, kami laknat dia. Tapi Allah sebut Allah laknat dia. Jadi itu dari sudut bahasa Arab, itu sastra yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Okey, okey, itu yang dua, dua cukup lah. Yang ketiga keempat tu tak apa penting, kalau cerita empat yang tak faham. Nah, okay. Yang keempat, okey, tengok yang keempat. Yang keempat, okey, okey. Yang keempat, yang keempat, Allah Ta'ala menggunakan wa ana tawwabur rahim, walaupun memadai untuk Allah Ta'ala menyebutkan wa ana taibu ar-rahim. Sebagaimana perkataan ar-rahim, at-tawwabu ar-rahim. Ar-rahim di sini ialah singular. At-tawwab ini pun singular. Tetapi singular di sini, singular yang sudah dimubalaghahkan. Mubalaghah. Apa ni? Apa singular? Allah Ta'ala telah memelampaukan ya sifat. Padahal sifat ni Allah Ta'ala boleh menyebut dengan ayat at-ta'ibu ar-rahim. At-ta'ib maksudnya memberi taubat, tawwabun amat memberi taubat. Ha? Ya. Allah Ta'ala at-tawwab, ha? Amat menerima taubat. Macam kalau kita dengar perkataan alimun, orang alim. Kalau anda matun, orang yang amat alim. Jadi dalam konteks kita Malaysia ni nak nak beza antara ustaz dengan tok guru. Ustaz dengan tok guru. Okey, kalau ustaz tu alimlah, walaupun saya pernah sebut tentang tapi saya malas nak panjang kan. Itu pun istilah yang dipakai oleh masyarakat yang tak betul. Tapi alamah maksudnya tok guru. Jadi siapa yang dapat gelaran tok guru tu, dia bukan bukan normal ustaz. Kan dia kan normal ustaz. Dia ustaz yang makam dia dah lebih sehingga orang panggil tok guru. Siapa yang bagi? Seseorang tok ulama atau tidak ulama, masyarakat. Kan? Ulama satu-satu benda yang tidak ada professional body. Kecuali seorang ulama, tapi itu pun tak boleh nak dianggap sebagai personal body. Kalau engineer kan, dia boleh bila sampai ke peringkat dia boleh pergi letak IR ke depan. Kan? Ada accountant, bila dah jadi chartered accountant maka dia dah ada professional membership. Dan banker boleh jadi sama ada affiliate member ataupun associate member ataupun member kepada IBM. Kan? Apa lagi? Dentist, dia ada membership, professional membership. Ustaz tak ada, super. Semua dia panggil ustaz. So degree pun ustaz, keluar pondok pun ustaz, ada second degree, master degree pun ustaz, ada PhD holder pun ustaz, semua ni ustaz. Walaupun perkataan ustaz itu menggambarkan dia punya dan tingkat paling tinggi lah. Al-ustadu bermakna profesor. Jadi tuan-tuan panggil saya ustaz, saya profesor lah. Okay. Walaupun kalau pergi ke universiti, itu yang parlimen bincang minggu lepas kan, bila bincang soal VC, Vice Chancellor Universiti Melayu, yang tak ada profesor. Kemudian Vice Chancellor UUM yang tidak ada profesor. Apakah core business university? Kan? University nak membina scholarship, membina kesarjanaan. Dan kesarjanaan di peringkat universiti dilambangkan oleh apa? Saya pernah jadi pensyarah, syarah biasa. Saya dibimbing, kalau pemegang sarjana muda, dibimbing oleh seorang sarjana. Nak jadi nak jadi pensyarah kena ada sarjana. Tak ada tak ada sarjana, ada sarjana muda saja, jadi tutor. Daripada sarjana, daripada pensyarah biasa nak jadi profesor madya, ada requirement. Berapa dia dapat tulis dalam jurnal. Kan? Jurnal tu pula mestilah jurnal yang established jurnal kan. Kalau jurnal setakat terbit sendiri kan. Buku tu pula diterbitkan oleh established apa ni, printer, publisher kan. Jadi itu requirement requirement yang perlu dipatuhi. Okey, jadi itu dari disiplin ilmu ni. Okey. Jadi at-tawaqquf itu maksudnya Allah Taala meletakkan diri dia. Dia amat menerima taubat kan. Pada bila-bila masa dia amat terima taubat. Okey. Itu yang dalam ada satu nasyid kan. Selangkah aku melangkah kepadamu, seribu langkah kau melangkah kepadaku. Nak gambarkan apa? Kan kita taubat sikit je Allah dah terima. Kita tawaqquf amat amat menerima taubat. Okey. Itu tak saya. Kandungan hukum. Kandungan hukum. Persoalan yang pertama. Hal hadihil ayati khafatan li ahbari Yahudi wal Nasara faqat. Adakah ayat ini cuma berkaitan dengan pendeta yang pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani sahaja? Memang secara khusus Allah Ta'ala turunkan ayat ini berkaitan dengan pendeta-pendeta Yahudi. Okey, pengarang kita menyebut ayat ini diturunkan berkenaan dengan ehwal ahli kitab daripada pendeta Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebab turun ayat ini. Tetapi lebih luas ayat ini mengena kepada setiap orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, yang menyembunyikan hukum hakam agama kerana yang terpakai sebagaimana disebut oleh ulama usul adalah keumuman lafaz bukan kesusahan sebab. Bila kita mengaji tafsir di sana ada satu legal matching, iaitu yang menyebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khusus bi'khusus at-tabadi bi'khusus at-tabadi al-ibratu بعموم اللفظ لا بخطوط At-Tamr. Apa maksud? Maksudnya Ibrah pelajaran daripada Quran di umum lafaz dengan sebab umum lafaz ya, ada khusus sebab bukan dengan sebab khusus sebab turunnya. Pengajaran daripada Quran adalah kerana umum lafaz bukan kerana khusus sebab. Maksudnya walaupun ayat ini secara khusus sebabnya adalah turun berkait dengan pendeta-pendeta Yahudi yang menyembunyikan hukum asal agama, tetapi ayat ini applicable kepada semua orang yang ada pengetahuan hukum hakam agama. Ingat bukan ustaz kan? Orang yang ngaji semua. Nah, yang ada pengetahuan hukum hakam agama, tiba-tiba dia menyembunyikan hukum hakam agama itu. Ulaika yal'anuhumullahi wa yal'anuhumul la'in. Mereka itu orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Kan, tuan-tuan ada pengetahuan agama kan? Tengok ada orang buat salah. Ha, kan? Yang kata ini kerja ustaz dah. Tuan-tuan mengaji kan? Ustaz dah beritahu tuan-tuan, tuan-tuan tak dulu, tuan-tuan tak betul kan? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah. Dan ayat ni kita tak boleh kata tak, ini ulama Yahudi je sebab khusus sebab. Tak. Ayat ni dari sudut syariah, dari sudut tafsir, maka ayat Al-Quran walaupun turun khusus berkaitan dengan sekumpulan manusia, tetapi maknanya umum. Okey. Kalau kita katakan bahawa ayat Quran itu tak berkait dengan kita, apa nasihat? Implikasinya seolah-olah kita mengatakan Allah Ta'ala ni buat kerja tak sempurna. Ha? Allah Ta'ala menurunkan sesuatu dengan sia-sia tanpa ada tujuan diturunkan. Contoh surah Al-Lahab, Tabbat Yada Abi Lahab. Adakah kita nak kata Tabbat Yada Abi Lahab tak berkait dengan kita? Kan? Ha. Ini cerita bab Abu Lahab. Maksudnya apa tujuan Allah terkesalkan tempat jarak bin hadan Quran? Kalau tak kain kita, maksudnya Allah buat kerja sia-sia. Kalau kita kata ayat tak kain kita. Sama juga dengan orang yang mempertikaikan bahawa aurat. Bila Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ hendaklah mereka menggulungkan pakaian mereka ke dada-dada mereka. Maka maksudnya menutup aurat itu adalah diwajibkan. Tiba-tiba dia datang, ayat ni tak kain kita, ini berkait dengan negara. Negara Arab kena pakai tudung sebab negara dia berdebu. Kita negeri tak berdebu, tak payah pakai tudung. Nampak? Apa implikasi? Rosak sidah. Implikasinya murtad. Kalimah itu murtad kerana ayat Al-Quran applicable untuk semua keadaan. Walaupun bila dia bincang sebab, Allah Ta'ala mengaitkan sebab itu dengan sebab-sebab yang tertentu yang menjadi sebab kepada ayat itu diturunkan. Sebab itu fadilah doktor Yusuf Qadawi. Dia menegur tindakan-tindakan di kalangan manusia yang mengatakan ayat, beberapa ayat yang ada dalam surah Al-Maidah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Maidah, Allah Ta'ala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang yang fasik, mereka itu orang-orang yang zalim, mereka itu orang-orang yang kafir. Okey, ada di kalangan manusia. Dia kata ayat tak kait kita. Oleh kerana sebelum daripada ayat ni, Allah Ta'ala gunakan, Allah sebut tentang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak melaksanakan hukum Allah, barulah Allah Ta'ala turunkan ayat, datangkan ayat waman dan yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apabila terdapat itu kalau ini mengatakan siapa yang kata macam tu murtad, sebab ayat ini menyebutkan waman. Man ini laf liam jenis lafaz yang menunjukkan sebelumnya man dan barang siapa, dan dia buat tentang analogi untuk memberi mudah faham. Analogi yang ada dalam kitab Fikhud Daulah, Fikhud Daulah min Fikhud Daulah fitil Islam ala daw'il Quran wa Sunnah. Dia kata, dia buat contoh sekolah A itu keputusan perkataannya teruk kerana pentadbirannya buruk. Maka mana-mana sekolah yang pentadbirannya teruk, maka keputusan perkataannya akan buruk. Jadi dia menjadi cause and effect, kan? Sebab dan akibat, kan? Jadi sekolah tadi refer, betul, ayat pertama refer kepada sekolah itu, tetapi ayat kedua menyebutkan mana-mana sekolah yang berciri dengan ciri sekolah tadi, maka natijahnya pun akan sama. Sama juga ayat ni. Betul, mulanya Allah Ta'ala menyebut secara Yahudi, tetapi Allah sebut waman, barang siapa. tak kira lah kerajaan negara mana, negara antah berantah kan, Afrika Selatan nah, negara Hindustan nah, habis mana-mana negara, mana-mana orang yang mentadbir tidak berhukum sebagaimana diturunkan Allah SWT, maka implikasinya sama dengan orang Yahudi. Jadi betul dasar kaedah al-hadratu bi'umumil lafzi la bi khususi sababi, sama juga dengan ayat ni. Jadi mana-mana orang yang ada alim kan, bila mana didatangkan kepada dia persoalan, tiba-tiba dia tidak memberitahu sebagaimana sepatutnya kan, tak berani nak berkata dengan tegas halal ke haram ke kan, lah sekali jadi halam kata Ustaz Senagam. Tak berani nak berkata dengan tegas, maka ulaika yan'anuhumullah wa yan'anuhumul da'in, mereka itu dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Nah, itu hukum berkaitan dengan kitman menurunkan ayat dalam Al-Quran tadi. Sebab itulah dalam menghayati ini, maka seorang sahabat Abu Hurairah, bagaimana dia di bawah Abu Hurairah kata apa, dia kata laula ayatun fi kitabillah ma haddatsukum bi haditsin thumma tala qawluhu ta'ala innal ladhi la yaktumuna al-kitab ay yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda. Okey, dia kata laula ayatun fi kitabillah ma haddatsukum bi hadits. Dia kata kalau tak kerana aku takut dengan satu ayat yang ada dalam Quran, aku tak cerita pun hadis ni pada kamu. Tapi sebab aku takut. Apa ayat tu? Maka dia baca ayat tu. Apa ayat inilah? Sesungguhnya orang-orang yang membunyikan apa-apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan juga petunjuk sehinggalah akhirnya. Maka kerana ayat ni, kerana tuntutan ayat ni, maka sebab itulah Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahawa dia menyampaikan hadis. Kerana dia tak mahu termasuk di kalangan orang-orang yang membunyikan perkara-perkara berkaitan dengan agama. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum tamat, saya nak sebutkan bahawa sebelum kita masuk soalan kedua kuliah akan datang, di hujung tu, ini implikasi. Kalau guru ataupun sesiapa yang telah memberikan fatwa yang salah, pandangan yang salah, dia tak akan selesai hukumnya melainkan dia melakukan tiga perkara. Ayat 60, illal ladina tabu, satu, kecuali orang yang bertaubat, ayat 1, wa aflahu, dan dia betulkan balik. Kan, dia pernah bagi fatwa salah. Ya. Ha, dia kata melacur ke tak apa kerana darurat. Ha. Dia taubat tak susah. Apa dia kena buat? Dia kena islah. Dia kena betul balik. Saya buat statement dulu salah. Dia kena buat, saya buat statement dulu salah. Wa bayyanu, dia kena terang balik apa yang buat salah. Nampak? Sebab apa? Sebab dia bercakap dengan persoalan hukum hakam agama. Bila bercakap hukum hakam agama, para ulama bila tafsir syekh, dia sebut apa? Khitabullah. Ulama bercakap seolah-olah dia bercakap khitabullah, tentang khitab Allah. Bila orang tanya, ustaz apa hukum benda ni, dia nak kata wajib ke, sunat ke, harus ke, haram ke, makruh ke, sah ke, batal ke. Dia tengok from view apa, dia tengok seolah-olah daripada view Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala turunkan ayat, berikan keterangan, maka dia jawab from view tu. Jadi seolah-olah dia bercakap bagi pihak Allah. Tiba-tiba dia pergi keluar hukum, yang hukum tu tak comply dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dia kena betulkan balik kerana dia bercakap on behalf of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak susah dengan semata-mata bertaubat. Sebab tu tuan, ada seorang ulama di Malaysia dan mufti kerajaan ni dengan tu, sebab dia pernah keluarkan satu buku berkaitan dengan hukum, hukum menjalankan hukum Islam di Malaysia. Dia salah bagi statement. Dia bulan 10 tahun lepas, dia tarik balik semua buku dia berkaitan. Dan dia mengatakan dia bertaubat, dan dia harap orang ikut, orang tak pakai lagi buku dia, dan dia harap dia dapat lepas daripada Allah SWT. Implikasi dia dapat lepas pada itu, kontrak dia telah pun ditamatkan. Aku lukau lihada wa astagfirullah al-azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nabiku sanatim hidayah kama nabar karam bagi misyam. Alhamdulillah.